بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه ما بعد. Tata cara kelima dari tata cara mandi yang disunnahkan. Ya, ini tata cara yang sempurna. Nah, Al-Imam Al-Utsaimin rahimahullah berkata, "Tsumma yaghsila sa'ira badani." Kemudian mengguyur sekujur tubuhnya yang tersisa. Di tata cara yang kelima ini adalah mengguyur sekujur tubuh. Setelah bagian kepala ya. Tata cara sebelumnya apa? Bagian kepala kan? Nah. Nah. Nah, ada dua kemungkinan yang dimaksud di sini dengan sekujur tubuh. Ada dua kemungkinan. Nah. Kita pelajari dua kemungkinan itu. Kemungkinan yang pertama, sekujur tubuh yang dimaksud di sini adalah sekujur tubuh selain kepala dan anggota-anggota wudu. Fahami? Sekujur tubuh selain kepala dan anggota-anggota wudu. Kenapa? Karena hadas besar dan hadas kecil telah terangkat sekaligus dari anggota-anggota wudu dengan wudu yang dilakukan di awal mandi. Nah, ini sesuai dengan kemungkinan yang telah lewat bahwa yakni sesuai dengan mazhab itu, salah satu mazhab itu mengatakan bahwa wudu yang dikerjakan di awal mandi adalah wudu yang merupakan bagian dari mandi. Mengangkat hadas kecil dan hadas besar. Mengawali mandi dengan anggota-anggota wudu. Kemudian kepala, berarti tersisa apa? Tersisa sekujur tubuh selain anggota-anggota wudu dan selain kepala. Iya kan? Nah, jadi tidak perlu lagi diulang anggota-anggota wudu. Karena wudu sebelumnya sudah mengangkat hadas kecil dan hadas besar. Nah, berarti setelah anggota-anggota wudu, setelah kepala, sekujur tubuh. Ya, leher ke bawah, depan belakang. Ya, selain anggota-anggota wudu. Kemungkinan yang kedua, sekujur tubuh selain kepala. Sekujur tubuh selain kepala. Artinya anggota-anggota wudu dibasuh kembali. Anggota-anggota wudu dibasuh kembali karena hadas besar belum terangkat darinya, dari anggota-anggota wudu itu. Ya, tidak terangkat darinya dengan wudu di awal mandi. Ini menurut kemungkinan yang lain yang merupakan mazhab yang kedua, bahwa wudu yang dikerjakan di awal mandi, yakni sebelum mandi, adalah wudu yang sempurna dari awal sampai akhir, dan itu adalah wudu yang terpisah, tersendiri, bukan bagian dari mandi yang mengangkat hadas besar, tetapi itu pendahuluan, mendahului mandi wudu dulu yang mengangkat hadas kecil saja. Ya kan? Nah, setelah itu berarti wudu hadas kecil sudah terangkat terlebih dahulu dengan wudu itu dari anggota-anggota wudu. Nah, adapun hadas besar belum. Anggota-anggota wudu itu masih berhadas besar sebagaimana anggota tubuh yang lainnya. Nah, kemudian setelah wudu yang sempurna yang mengangkat hadat kecil, barulah kemudian mulai mandi. Diawali dari bagian kepala. Nah ini dan seterusnya yang mengangkat hadat besar. Berarti kepala, ya, setelah itu sekujur tubuh, yakni leher ke bawah, semuanya termasuk anggota-anggota wudu. Nah, begitu pula kepala tadi itu, kepala itu termasuk anggota wudu. Yakni termasuk apa? Termasuk wajah, ya. Nah, termasuk wajah. Nah. Baik. Leher ke bawah, semuanya termasuk anggota-anggota wudu. Kedua tangan, kedua kaki. Nah, bisa difahami ya? Semakin jelas ya? Nah, jadi difahami memang dua kemungkinan itu dan dua mazhab itu. Nah, kemudian kami sih mengatakan kemungkinan pertama lebih kuat. Kemungkinan pertama lebih kuat sebagaimana telah kami terangkan sebelumnya. Yakni mazhab yang mengatakan bahwa mandi diawali dari anggota-anggota wudu yang dengan itu mengangkat hadas kecil dan hadas besar dari anggota-anggota wudu itu. Kemudian dilanjutkan dengan kepala dan sisa tubuh lainnya selain anggota wudu. Nah. Baik. Lahiriah ucapan penulis yaitu Al-Utsaimin rahimahullah menunjukkan mengguyur sekujur tubuh yang tersisa dilakukan satu kali saja. Nah, mengguyur sekujur tubuh yang tersisa itu leher ke bawah selain anggota-anggota wudu dilakukan satu kali saja. Tidak disunnahkan dilakukan tiga kali. Nah, ini lahiriah yang tampak dari ucapan Al-Utsaimin di matan yang kita baca tadi. Ini pilihan Asy-Syaikh As-Sa'di, guru Ibnu Utsaimin As-Sa'di, dan juga pilihan Ibnu Taimiyah yang merupakan salah satu pendapat di kalangan fuqaha, ya, di kalangan fuqaha Syafi'iyah dan Hambaliyah, yakni Hanabilah Hambaliyah. Nah, pendapat ini mengikuti makna yang tampak dari hadis Aisyah radhiyallahu anha dan hadis Maimunah radhiyallahu anha yang telah disebutkan sebelumnya. Kita perhatikan ya. Kata Aisyah radhiyallahu anha, "Tsumma afadha 'ala sa'iri jasadih." Kemudian beliau mengguyurkan air di atas bagian tubuhnya yang tersisa. Muttafaq alaih. Kata Maimunah radhiyallahu anha, "Tsumma afragha ala jasadihi." Kemudian beliau mengguyurkan air ke tubuhnya. Wa fi riwayati Muslim, pada riwayat Muslim, thumma ghasala sa'ira jasadih, kemudian membasuh bagian tubuhnya yang tersisa. Nah, perhatikan Aisyah dan Maimunah radhiyallahu anhuma tidak menyebutkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukannya tiga kali. Ya, mereka hanya mengatakan mengguyurkan air di atas bagian tubuhnya yang tersisa. Tidak menyebutkan bahwa Nabi melakukan itu tiga kali. Seandainya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukannya tiga kali, tentu saja hal itu akan diriwayatkan oleh Aisyah. Tentu Aisyah akan mengatakan kemudian Nabi mengguyurkan air di atas tubuhnya tiga kali. Memang juga akan mengatakan begitu. Seandainya memang Nabi melakukannya tiga kali. Sebagaimana keduanya meriwayatkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengguyur kepalanya tiga kali. Ya, pada riwayat sebelumnya, tata cara sebelumnya Nabi mengguyur kepalanya tiga kali, disebutkan tiga kali. Nah, sedangkan di sini mengguyur sekujur tubuh yang tersisa tidak disebutkan tiga kali. Nah, hadis Aisyah radhiyallahu anha lainnya telah disebutkan pula sebelumnya hadis itu dan akan kami jelaskan ya yaitu tentang amalan istri-istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis itu juga menunjukkan hal ini. Nah, amalan istri-istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada mandi suci mereka juga menunjukkannya hanya satu kali. Nah, dengan demikian pendapat ini lebih kuat. Pendapat ini lebih kuat daripada pendapat yang mengatakan disunnahkan melakukannya tiga kali. Wallahu a'lam. Artinya apa? Bisa difahami sekarang bahwa masalah ini pun masalah khilafiyah ya. Jadi ada pendapat yang mengatakan mengguyur sekujur tubuh yang tersisa itu dari leher ke bawah, ya, selain anggota-anggota wudu atau termasuk anggota wudu, wudu tergantung mazhab yang ada. Ada yang mengatakan itu dilakukan berapa kali? Tiga kali. Tetapi yang lebih kuat adalah yang mengatakan hanya satu kali. Beda dengan kepala. Memang kepala tiga kali. Sebagian telah kita lewati. Bagaimana tata cara membasuh kepala tiga kali itu? Hah? Sidukan yang pertama, guyuran yang pertama, belahan kepala bagian kanan. Guyuran yang kedua, belahan kepala bagian kiri. Kemudian guyuran yang ketiga, bagian tengah ke kepala. Ya kali kan? Adapun ini, sekujur tubuh yang tersisa itu, dari leher ke bawah, satu kali saja. Tidak diulang tiga kali. Pendapat ini lebih kuat. Nah, sesuai dalil yang telah dijelaskan. Nah, kemudian, selanjutnya pada halaman 128, disunnahkan memulai dengan tubuh bagian kanan. Kemudian, yang kiri. Ya, disunnahkan memulai dengan tubuh bagian kanan, kemudian yang kiri. Berdasarkan keumuman makna hadis Aisyah radhiyallahu anha, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yu'jibuhu at-tayammunu fi tana'ulihi wa tarajjulihi wa tuhurihi wa fi sya'nihi kullihi. Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyukai mengawali dengan yang kanan dalam hal memakai sendal, kaki kanannya dulu yang dimasukkan ke sandal, kemudian yang kiri menyisir rambut. Nabi rambutnya dibelah dua, belah kanan belah kiri, menyisir rambut mulai belahan kanan dulu kemudian belahan kiri, kemudian bersuci dalam hal bersuci, ya, dan seluruh urusannya. Seluruh urusan yang dimaksud di sini maknanya adalah seluruh urusan yang baik disukai dengan yang kanan. Ya, memberi sesuatu, menerima dengan tangan kanan, ya, ya kan? Masuk masjid dengan kaki kanan, ya kan? Keluar dari tempat yang najis, tempat yang ditempati syaitan, yaitu dari toilet, keluar dengan kaki kanan. Nah, adapun yang urusan yang kotor, yang jelek, kiri. Nah, cebok tangan kiri. Ya, ya, buang air kecil, memegang takar dengan bantuan tangan kiri, masuk apa? Toilet, kaki kiri, keluar dari masjid, meninggalkan tempat yang mulia ke tempat, ya, yang di luar masjid, meninggalkan tempat yang mulia, kaki kiri, ya kan? Nah. Jadi difahami di sini maksudnya seluruh urusannya maksudnya yang baik-baik. Ya, dengan yang kanan. Muttafaq alaih. Nah, tetapi yang diinginkan terkait pembahasan kita dari hadis ini adalah kata bersuci. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyukai, ya, mengawali dengan yang kanan dalam hal bersuci. Perhatikan penjelasannya di bawah, mandi termasuk dalam keumuman makna bersuci. Ya, jadi kata bersuci di sini, ya, wa tuhurihi bersuci, ini maknanya umum. Yakni meliputi apa? Wudu dan meliputi mandi. Oleh karena itu pada wudu untuk bagian yang berpasangan tangan dan kaki, maka mulai dari tangan kanan, mulai dari kaki kanan. Nah, dalam hal bersuci sekarang yang kita bahas, yang kita lewati kepala. Mulai dengan belahan kanan kepala, kemudian belahan kiri, kan? Kemudian terakhir tengah. Sekarang tubuh, sisa tubuh yang tersisa, sekujur tubuh yang tersisa. Nah, juga begitu. Dimulai dengan belahan tubuh bagian kanan, ya, satu kali depan belakang, kemudian belahan tubuh bagian kiri, satu kali depan belakang. Nah, jadi mulai dari yang kanan. Hal ini semakin kuat dengan hadis Aisyah radhiyallahu anha lainnya tentang amalan istri-istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang memiliki hukum hadis marfu'. Hadis marfu' artinya disandarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa hadisnya? Ya, amalan istri-istri Nabi itu, kata Aisyah radhiyallahu anha, "Tsumma ta'khudhu bi yadiha 'ala shiqqiha al-aymani wa bi yadiha al-ukhra 'ala shiqqiha al-aysar." Kemudian mengguyur belahan kanan tubuhnya sekali cidukan, ya, dengan salah satu tangannya. Nah, itu. Jadi mulai dengan bagian kanan tubuh, kemudian, ya, mengguyur belahan kanan tubuhnya sekali cidukan dengan salah satu tangannya. Jadi ini amalan istri-istri Nabi SAW. Jika mandi, mereka memulai dengan belahan kanan tubuh mereka dan mengguyur belahan kiri tubuhnya sekali cidukan dengan tangan yang lain. Jadi belahan kanan dulu kemudian belahan kiri. Hadis riwayat Al-Bukhari. Jelas ya? Nah, jadi ini ya bagian leher ini kan. Nah, ke bawah leher. Ini ambil aja garis bagian tengah ini. Ya, bagian tengah dada ke bawah. Nah. Jadi belahan kanan ini dulu leher belahan kanan dada. Ya, terus ke bawah bagian kanan semuanya. Depan belakang, ya, hanya satu kali, tidak diulang sampai dua kali atau sampai tiga kali, hanya satu kali. Ya, terbasuh semuanya. Nah, kecuali anggota-anggota wudu. Jika mengamalkan mazhab yang pertama atau termasuk anggota-anggota wudu jika mengamalkan mazhab yang kedua. Kemudian beralih ke belahan tubuh bagian kiri. Nah, jadi leher bagian kiri, depan dada, ya, bahu, dada ke bawah, kiri. Nah, depan belakang. Selain anggota wudu untuk mazhab yang pertama, termasuk anggota wudu untuk mazhab yang kedua. Begitu. Selesai sudah. Nah, berarti mandinya sudah selesai. Nah. Iya kan? Sudah selesai belum mandinya? Coba untuk pengamalan mazhab yang pertama, jika mengamalkan mazhab yang pertama, yaitu langsung berniat mandi ini setelah cebok, ya, setelah istinja langsung berniat mandi, kemudian mandinya diawali dari bagian dari anggota-anggota wudu, itu sudah mandi tuh. Jadi mengangkat hadas kecil dan besar dari anggota-anggota wudu, kemudian lanjut ke kepala, ya, tiga kali. Yang pertama belahan kanan kepala, yang kedua belahan kiri, kemudian yang ketiga bagian tengah kepala. Nah, kemudian selesai itu, lanjut tubuh yang tersisa. Ini tadi barusan yang kita belajar. Nah, belah dua saja tubuhnya. Nah, dibagi dua ya ini. Nah, kanan dulu depan belakang, ya, berarti anggota-anggota wudu sudah enggak, ya, ini mazhab yang pertama yang kita bicarakan sekarang, ya. Juga tadi ketika kepala itu mengguyur kepala, nah, berarti hanya kepala, kedua telinga, adapun wajah sudah enggak, kan, karena sudah diawali tadi dari anggota-anggota wudu. Nah, kemudian sisa tubuh yang tersisa, leher ke bawah, kanan dulu, depan belakang, kemudian kiri, depan belakang, selain anggota-anggota wudu. Berarti sampai di sini aja kan, berarti sampai di siku saja. Ya kan? Nah, sampai di siku. Kemudian sampai di pergelangan kaki karena anggota-anggota wudunya sudah dari di awal. Nah, untuk mazhab yang kedua bagaimana prakteknya? Untuk mazhab yang kedua setelah cebok istinja, dari bekas-bekas jenabah misalkan. Kemudian berwudu dulu. Berniat dulu untuk berwudu. Wudu yang ini mengangkat hadas kecil saja. Pendahuluan sebelum mandi. Wudu yang sempurna dari awal sampai akhir. Mengangkat hadas kecil. Selesai, baru kemudian berniat mandi yang mengangkat hadas besar. Nah, mulai dari kepala. Ya. Sama caranya. Belahan kanan kepala, kemudian belahan kiri, kemudian guyuran yang ketiga, bagian tengah. Tapi ini, kepala ini meliputi apa? Meliputi wajah. Meliputi wajah karena, ya, meskipun wajah sudah dibasuh di wudu, tapi ini sekarang, nah, ini sekarang adalah mandi. Yang sebelumnya hanya wudu, berarti wajah dibasuh untuk mengangkat hadas besar. Kemudian, sisa tubuh yang sekujur tubuh yang tersisa, nah, yaitu leher, ya, ke bawah, bagian kanan dulu, kemudian bagian kiri, ini berarti sampai ujung jari ya, semuanya, dan sampai telapak kaki. Bisa difahami? Nah, kemudian satu lagi coba ya, supaya benar-benar paham, untuk mazhab yang pertama tadi, yang langsung berniat mandi, kemudian mengawali mandinya dari anggota-anggota wudu, ya, itu berarti ketika ya sampai pada gerakan kepala, kepalanya diusap atau dibasuh? Hah? Ini menggunakan mazhab yang pertama, yang langsung mandi yang dimulai dari anggota-anggota wudu. Jadi memang dari awal berniat mandi, mandinya dimulai dari anggota-anggota wudu. Berarti ketika bagian kepala diusap apa dibasuh? Dibasuh. Nah, langsung dibasuh. Karena ini bukan wudu tersendiri. Tapi bagian dari mandi. Nah. Beda dengan mazhab yang kedua. Nah. Wudu yang di awal itu memang wudu. Jadi kepalanya diusap. Termasuk kedua telinga. Selesai wudu kemudian berniat mandi. Nah, semuanya dibasuh. Dari kepala sampai ke telapak kaki. Jelas ya? Nah, sekarang kita ambil beberapa masalah tambahan yang kami jelaskan di sini. Masalah yang pertama, masalah ke-1, hukum menggosok tubuh. Hukum menggosok tubuh. Disyariatkan menggosok tubuh dengan tangan ketika mandi untuk meyakinkan dengan tangannya, ini telapak tangan ya. Untuk meyakinkan bahwa air telah merata ke seluruh kulit tubuh. Tujuannya apa? Untuk meyakinkan bahwa air telah merata ke seluruh kulit tubuh. Baik. Dari segi hukum, hukumnya sunnah. Hukumnya sunnah menurut jumhur ulama. Menggosok tubuh dengan bantuan telapak tangan ini hukumnya sunnah menurut jumhur ulama. Pendapat inilah yang rajih ya, yang kami tarjih ini, pendapat ini yang kuat. Rajih maksudnya kuat ya. Nah, karena yang dituntut adalah meratanya air di sekujur tubuh. Nah, yang dituntut, yang diwajibkan adalah air merata membasuh sekujur tubuh secara merata. Nah, Ini yang diwajibkan. Dan ini ya, meratanya air di sekujur tubuh yang dapat tercapai meskipun tanpa menggosoknya. Itu yang dituntut dalam mandi. Sekujur tubuh semuanya terbasuh air secara merata meskipun tanpa digosok. Berarti tidak wajib digosok. Ya. Selama tuntutan tadi, kewajiban tadi tercapai. Nah, namun karena itu membantu meyakinkan dengan digosok pakai telapak tangan kan meyakinkan bahwa benar-benar merata kan? Maka itu disunnahkan. Gitu. Nah, bagian dari kesempurnaan mandi. Dalilnya adalah yang pertama hadis Aisyah radhiyallahu anha. Thumma afadha ala sa'iri jasadi. Perhatikan sisi pendalilannya. Thumma afadha ala sa'iri jasadi. Kemudian beliau mengguyurkan air di atas bagian tubuhnya yang tersisa. Hadis Maimunah jawab begitu. Thumma afadha ala jasadi. Kemudian beliau mengguyurkan air ke tubuhnya. Ya, sebab lafaz afadha dan afragha artinya mengguyurkan air tanpa digosok. Mengguyurkan air tanpa digosok. Nah, jelas ya sisi pendalilannya. Jadi kedua hadis ini menunjukkan bahwa Nabi mengguyurkan air ke tubuhnya. Nah, tidak disebutkan di situ bahwa Nabi menggosoknya. Namun apabila air tidak dapat mencapai bagian tertentu dari tubuh tanpa menggosoknya, wajib digosok. Nah, apabila ada bagian tertentu dari tubuh ya sulit terbasuh air tanpa bantuan telapak tangan, maka wajib digosok. Nah, karena itu adalah wasilah faktor untuk mencapai kewajiban untuk menghasilkan ya tuntutan itu, maka berarti wajib menggosoknya. Ketika tanpa digosok tetap terbasuh air sekujur tubuh, semuanya tercapai air terbasuh air secara merata tanpa digosok, berarti tuntutan tercapai tanpa harus digosok. Nah, berarti menggosoknya hanya disunnahkan. Nah, masalah kedua, hukum mengakhiri mandi dengan mencuci kedua kaki setelah bergeser dari tempat mandi. Ya. Hukum mengakhiri mandi dengan mencuci kedua kaki setelah bergeser dari tempat mandi. Jadi bergeser dulu dari tempat mandi. Ketika sudah selesai mandi, bergeser dulu, bergeser ke depan atau ke belakang atau ke samping kanan atau samping kiri, kemudian mencuci kedua kaki. Nah, ini apa hukumnya? Dalam hal ini, ya, ada tambahan riwayat pada hadis Aisyah radhiyallahu anha yang dikeluarkan oleh al-Imam Muslim dengan lafaz "Tsumma ghassala rijlaihi." Kemudian beliau membasuh kedua kakinya. Kemudian beliau membasuh kedua kakinya. Namun ya, perhatikan ya, ini riwayat apa? Riwayat Aisyah ya. Pada riwayat Muslim tambahan lafaz, tambahan riwayat "Tsumma ghassala rijlaihi." Kemudian beliau yakni Nabi alaihi salatu wasalam membasuh kedua kakinya. Nah, namun rawi bernama Abu Muawiyah bersendirian meriwayatkan tambahan lafaz ini. Dia bersendiri ya dalam meriwayatkan tambahan lafaz ini dengan menyelisihi sahabat-sahabat Hisham bin Urwah, dari Urwah bin Zubair, dari Aisyah radhiyallahu anha. Naam, riwayat Abu Muawiyah dari Hisham memiliki kelemahan. Bisa difahami enggak penjelasan ini? Pemahamannya begini. Yang namanya ilmu hadis ya. Ini sekarang siapa yang meriwayatkan hadis ini dari Nabi? Aisyah kan? Aisyah. Nah, Aisyah meriwayatkannya kepada Urwah bin Zubair. Kepada Urwah bin Zubair. Nah, Urwah bin Zubair meriwayatkan hadis yang dia dengar dari Aisyah kepada siapa? Kepada muridnya yang bernama Hisham bin Urwah. Ini kan Hisham bin Urwah dari Urwah bin Zubair dari Aisyah. Berarti Aisyah meriwayatkan kepada Urwah bin Zubair. Urwah bin Zubair meriwayatkan kepada Hisham bin Urwah. Nah, sekarang Hisham bin Urwah punya majelis hadis. Yani punya majelis seperti ini di masa itu. Dia menyampaikan hadis-hadis yang dia punya. Di antaranya hadis yang dia riwayatkan dari Urwah bin Zubair dari Aisyah, yakni hadis ini. Nah, Hisham di majelisnya banyak murid-muridnya. Nah, dia punya sahabat-sahabat, yakni murid-murid yang mengambil hadis dari dia. Nah, dari sekian sahabat-sahabatnya Hisham, yakni murid-muridnya yang ya menghadiri majelisnya yang meriwayatkan hadis dari dia, mendengar hadis dari dia, dalam periwayatan hadis ini sekarang ini, ya, sahabat-sahabat Hisham bin Urwah meriwayatkannya dari Hisham bin Urwah, dari Urwah bin Zubair, dari Aisyah, tidak menyebutkan tambahan ini. Ada satu sahabatnya, satu muridnya yang juga bersama mereka di majelis, namanya siapa? Abu Muawiyah. Dia satu-satunya murid Hisham bin Urwah yang menambah ini. Berarti murid-murid Hisham bin Urwah berselisih ya. Mayoritas mereka tidak meriwayatkan ini dari Hisham. Ada satu saja yang dari mereka yang meriwayatkan ini. Kira-kira kuat yang mana? Kuat yang banyak atau yang satu orang? Hah? Kuat yang banyak kan? Kira-kira siapa yang salah ingat dalam periwayatan? Nah, kemungkinan yang salah ingat kan yang satu orang kan? Dia menambah ini salah periwayatan. Apalagi ini disebutkan bahwa riwayat Abu Muawiyah secara khusus dari Hisham ada kelemahannya. Memang ada kelemahan. Baik. Kata Ibnu Hajar radhiyallahu an, ya riwayat ini memiliki penguat. Nah, ada penguat dari riwayat Abu Salamah dari Aisyah. Jadi ada riwayat hadis Aisyah dari jalur yang lain, bukan jalurnya Urwah bin Zubair, bukan. Tapi jalurnya siapa? Abu Salamah dari Aisyah. Hadis yang di atas itu kan jalurnya Urwah bin Zubair. Adapun yang ini riwayat jalurnya Abu Salamah dari Aisyah yang dikeluarkan oleh Abu Daud. Abu Daud yang dimaksud Abu Daud At-Toyalisi, bukan Abu Daud penulis Sunan. Nah, ini Abu Daud At-Toyalisi. Nah, jadi Ibnu Hajar mengatakan ini menguatkan riwayat Abu Muawiyah di atas. Begitu maksudnya. Nah, jadi kesimpulannya kami simpulkan di sini pada halaman 130, seandainya hal ini benar, yakni benar riwayat ini dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yani seandainya riwayat Abu Muawiyah itu dari Hisham bisa dibenarkan karena ada penguat dari jalur lain. Nah, dari Abu Salamah dari Aisyah. Maka maknanya ya, kita harus memahami maknanya dengan benar. Maknanya adalah sebagaimana kata An-Nawawi dan sebagaimana kata Al-Utsaimin bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mencuci kedua kakinya setelah mandi untuk membersihkannya dari tanah yang mengotorinya. Begitu. Nah, itu maksudnya. Sebab pada masa itu mereka tidak memiliki kamar mandi yang berlantai dan bersih seperti di zaman ini. Sehingga kaki Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terkotori oleh tanah yang basah dan becek. Nah, rumah Nabi ya. Begitu pula masjid Nabi, lantainya apa? Tanah. Nah, tidak berlantai semen, tidak berlantai apalagi ya, keramik dan semisal enggak, tanah. Nah, tayyib. Nah, jadi becek kan berarti tempat kedua kaki Nabi berpijak ketika mandi itu sudah becek ya. Nah, yakni terkena tanah sehingga Nabi ketika selesai mandi sebelum keluar dari kamar mandi butuh untuk membersihkan kedua telapak kakinya. Maka beliau pun bergeser kemudian dicuci kemudian keluar kita. Nah, bisa dipahami. Nah, oleh karena itu Al-Imam Ibn Uthaymin berkata, ini kami sadur, kami nukil dari As-Syarhul Mumti'. Nah, itu catatan kaki nomor 41 dari kitab As-Syarhul Mumti'. Ibn Uthaymin mengatakan, tampaknya membasuh kedua kaki setelah bergeser dari tempat mandi hanya dilakukan pada saat dibutuhkan. Seperti halnya jika mandi di kamar mandi yang bertanah, yang tidak berlantai. Sebab jika kedua kaki tidak dibasuh setelahnya, kedua kaki kotor oleh tanah yang basah dan becek. Bisa dipahami? Jadi, kita bisa praktekkan apa yang dilakukan oleh Nabi SAW. Andaikan suatu saat kita mandi di tempat, di kamar mandi yang itu tanah. Nah, setelah mandi, sudah tuntas mandi kita, setelah pakai kita, kena tanah, kotor. Sebelum keluar kita cuci dulu. Ini kita bergeser, kemudian kita cuci. Nah, jika kita mandi di kamar mandi yang berlantai, nah, bukan tanah, yakni telapak kaki tidak terkena tahanannya, karena memang lantainya bersih kan. Nah, berarti tidak perlu melakukan ini. Nah, tidak butuh melakukan ini. Bisa dipahami? Selesai mandi ya sudah. Nah, langsung keluar. Jadi maksudnya mencuci kedua telapak kaki setelah mandi, menyelesaikan mandi dengan sempurna, itu bukan tata cara mutlak gitu. Bukan tata cara mutlak untuk dilakukan, untuk kita tiru. Tetapi kita tiru Nabi SAW sesuai keadaan Nabi SAW pada waktu itu, ketika memang dibutuhkan untuk membersihkan kedua kaki karena ya kita mandi di tempat yang bertanah. Nah, bisa dipahami? Berapa waktu tersisa? Sekarang 5 menit, itu tanya jawab aja ya. 5 menit. Nah, yang tersisa dari pembahasan kita kan mandi secara tertib dan berkesinambungan. Nah, namun ini waktunya sudah 5 menit sepertinya. Ya, itu tanya jawab aja. Heran insya Allah. Bagaimana persoalan bagian tubuh yang lain yang cukup dengan air satu ya. Nah, jadi ini ada yang menanyakan, ya, yang kita pelajari tadi bahwa mengguyur tubuh hanya satu kali kan? Nah, kemudian ditanyakan bagaimana jika mengguyur tubuh satu kali itu ternyata ada bagian tubuh yang tidak terkena guyuran. Nah, apakah ditambah lagi guyurannya untuk bagian ini? Tentunya. Jadi maksud mengguyur tubuh satu kali itu maksudnya, artinya membasuh seluruh bagian tubuh hanya satu kali. Nah, adapun Nabi alaihissalatu wassalam, ya memang beliau terbiasa mandi itu menggunakan air yang secukupnya untuk ngirit, ya, mengirit air karena ya memang begitu amalan Nabi. Jadi beliau mengguyur satu kali itu kemudian itu digunakan oleh Nabi SAW untuk mengguyur, yakni membasuh sekujur tubuhnya. Nah, jadi sebenarnya maksudnya di situ adalah maksudnya mengguyur satu kali, maksudnya membasuh satu kali. Jadi jika ada bagian yang terluput, tidak terkena guyuran, tidak terbasuh, berarti kita ambil lagi air untuk mengguyur bagian itu, membasuh bagian itu. Begitu maksudnya. Jadi jangan sampai ada bagian tubuh yang tidak terbasuh. Perhatikan baik-baik semuanya ketika kita guyur. Jika ada yang terlewat, berarti ambil air lagi kemudian basuh di situ. Begitu ya, maksudnya begitu. Nah, jadi maksudnya hanya satu kali itu. Artinya kalau mazhab yang lain kan mengatakan disunahkan apa tadi? Sampai 3 kali ya. Berarti menurut mazhab itu setelah membasuh sekujur tubuh satu kali merata selesai, Kemudian dibasuh lagi yang kedua kalinya. Huyur lagi sampai semuanya merata dengan air. Dua. Kemudian yang ketiga kalinya. Nah, adapun mazhab yang kita pegang, yang terkuat yang kita pelajari malam ini sesuai dengan hadis Aisyah Maimunah, berarti hanya sah satu kali. Jika air sudah merata ke sekujur tubuh, ya, satu kali basuh semuanya sudah rata, kita tidak ulangi yang kedua kalinya dan tidak ulangi sampai yang ketiga kalinya, hanya sah satu kali. Tapi merata. Jelas ya? Ada yang lain? Allah. Pakai sabun sebenarnya pakai sabun itu bisa misalkan setelah kita selesai mandi. Nah, bisa setelah kita selesai mandi, ya. Sudah selesai, kemudian artinya mandi kita sudah selesai. Kemudian kita ingin bersih-bersih lebih dari itu, mengharumi tubuh, ya kan, misalkan pakai sabun. Nah, setelah itu saya sudah terpisah, bisa dibuat terpisah dari mandi. Nah. Bisa juga kita mandi untuk bersih-bersih dulu ya, pakai sabun. Nah, kemudian setelah itu mandi biasa maksudnya. Setelah itu terakhir bahwa kita mandi suci juga bisa seperti itu. Nah, kan biasanya kalau kita mandi biasanya pakai sabun, pakai sampo itu kan lama biasanya. Nah, jika mau digabung, ya juga bisa. Nah. Yang kita lewati itu dari siapa? Dari Fatwa Ibnu Baz, boleh menggunakan sabun, menggunakan sampo. Nah, itu keramas. Kecuali ya memang itu disunnahkan, digunakan pada mandi apa? Mandi suci dari haid ya. Nah. Mungkin yang di pikiran kita kan, kalau misalkan hanya satu kali, berarti kan kalau pakai sabun setelah itu kan berarti berkali-kali kan tadi kan, begitu maksudnya. Nah, karena memang Nabi di sini mandinya tidak pakai sabun, ya tak? Tidak pakai sabun. Nah, jadi sebenarnya kan begini, ya, mandi suci ini sudah kita sudah suci dengan tata cara mandi ini. Nah, tanpa menggunakan sabun, tanpa keramas, pakai sampo sudah suci. Nah, selesai sudah. Nah, tapi kan kita ingin biasanya juga sekalian kan, artinya ingin harum tubuhnya, ingin apa? Sekalian keramas, bersihkan rambut kepala kan begitu. Ya, setelah selesai mandi suci bisa dilanjutkan setelah itu. Tapi itu sudah bukan bagian dari mandi suci, sudah tambahan, terpisah. Begitu, bisa difaham ya? Nah, begitu. Wallahu'alam. Nah, yang lain? Sekiranya masih ada waktu. Dia tunda mandinya ke siang. Nah, tapi dia tunda mandinya. Artinya dia ada niat mau mandi maksudnya itu kan? Dia ada niat mau mandi di pagi hari. Niatnya itu maksudnya mau mandi nanti, bukan niat itu rencana. Iya, itu rencana namanya. Nah. Rencana. Maksudnya berapa lama selisihnya? Pagi dengan siang kan berjam-jam ya. Begitu. Mungkin nunggu panas maksudnya. Karena mungkin kedinginan kalau 3 jam. Berarti rencana. Kan biasa. Artinya seseorang mungkin ada kegiatan atau apa ya. Aktivitas mungkin. Apa. Ada sesuatu yang dikerjakan. Nanti sekalian mandi. Bersih-bersih sekalian gitu kan. Sekalian mandi nanti sekalian bersih-bersih pakai sabun dan seterusnya. Mau digabung gitu sekalian. Nah. Berencanalah dia. Nah. Atau dibahasakan tadi berniat. Tapi niatnya jauh terpisah seperti. Nah, ketika mandi dalam waktu setelah waktu 2 jam ini dia sudah lupa dengan keadaan dirinya bahwa dia junub kan begitu. Misalkan dia sudah lupa itu. Ketika mandi yang dia ingat badannya kan peluh ini kan keringat ya. Nah, yang dia ingat mandi untuk bersih-bersih. Dia tidak ingat mandi untuk bersuci dari junub. Ya, berarti kan tidak berniat dia. Rencana itu tadi lupa. Rencana itu tadi lupa. Ketika benar-benar mandi ternyata lupa dia niatkan. Yang dia ingat dirinya penuh keringat, kotor, mau dibersihkan, mandi seperti biasa. Adapun mandi suci dari junubnya dia tidak ingat karena lupa. Itu kan maksudnya? Kasusnya itu. Ya berarti tidak sah. Innamal a'malu bin niat. Wa inna malikul limri imana wa sungguhnya amal-amal itu dikerjakan dengan niat dan setiap orang mendapat ganjaran, pelaku amal mendapat ganjaran sesuai niatnya. Nah dia tidak ada niat saat mengamalkan itu. Berarti tidak sah. Bisa dipahami? Artinya apa? Nanti setelah itu baru kemudian ingat misalkan meskipun 2 hari atau 3 hari ke depan ingat-ingat, waktu itu lupa meniatkan. Nah berarti dia harus susulkan, dia harus mandi saat dia ingat, mandi junub, kemudian dia qadha seluruh sholatnya yang lewat. Mulai dari dia lupa berniat mandi. Nah, qadha secara berturut-turut, sesuai kemampuan, kecuali jika dia tidak kuat. Nah, jadi sholat, kemudian qomat, sholat lagi, qomat lagi, sholat lagi, begitu. Nah, kalau dia sudah tidak kuat, ya istirahat dulu, nggak apa-apa. Kalau ada pekerjaan yang tidak bisa ditunda, nah itu istilahnya mencari nafkah, bisa terlantar keluarga jika tidak dikerjakan, berarti cari nafkah dulu. Jika pulang sudah istirahat, kuat, kerjakan lagi. Gitu. Sampai selesai semua yang terlewat. Artinya apa? Memang pentingnya mandi itu tidak ditunda-tunda. Nah, tidak ditunda-tunda. Ya, misalkan seperti tadi ya mandi saja. Yang penting kan mandi sucinya dulu. Sudah suci setelah itu mau aktivitas lagi enggak apa-apa kan? Nanti tambah biasanya kan kalau sudah mandi suci segar. Nanti aktivitasnya tambah semangat. Nanti kalau mau bersih-bersih lagi pakai sabun kan mandi lagi enggak apa-apa. Nah. Apalagi jika banyak air ya. Nah. Jadi kalau ngirit air di musim kemarau mungkin itu ya mungkin biasanya memang butuh mengirit air akhirnya. Nah, yang penting jangan lupa supaya tidak kena kasus. Nah, khairan insyaallah. Ada yang lain? Masuk. Nah, terakhir. Barakallahu fiik. Subhanallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.